النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار. إخوان بالله kaum muslimin jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas berbagai limpahan nikmat-Nya yang Ia berikan kepada kita semuanya, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin, yang dengannya semata-mata kita bisa menyempurnakan amalan-amalan saleh yang insyaallah akan kita jadikan sebagai bekal di hari akhir nanti, dan kita harapkan itu bermanfaat untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa permohonan hidayah itu disisipkan dalam surat Al-Fatihah yang menjadi rukun dari rukun-rukun salat, yang tidak akan sah sholat itu dilaksanakan tanpanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatihah, yang ini menjadi doa-doa kita pada setiap rakaat-rakaat kita, ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Berikanlah kepada kami hidayah menuju as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepadanya atau kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan-jalannya orang-orang yang termurkai. Walau zalim, dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Ini menjadi doa kita pada setiap rakaat kita. Dan apabila kita tidak melafadzkannya pada setiap rakaat kita, salat kita tidak sah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita itu semuanya membutuhkan yang namanya hidayah, membutuhkan yang namanya petunjuk. Kita butuh dibimbing kepada as-siratul mustaqim. Kita butuh untuk terus dituntun kepada as-siratul mustaqim. As-siratul mustaqim sendiri disebutkan tafsirnya oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah banyak. Yang intinya as-siratul mustaqim adalah Islam dan cabang-cabangnya. Tunjukilah kami, ya Allah, kepada jalan yang lurus, kepada as-siratul mustaqim. Tunjukilah kami kepada Islam dan cabang-cabangnya. Alhamdulillah, kita telah mendapatkan hidayah untuk bisa menerima Islam sebagai agama kita. Namun kenapa kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinash shiratal mustaqim, ihdinash shiratal mustaqim, ihdinash shiratal mustaqim? Dikarenakan kita itu perlu terus continue berada di atas as-siratal mustaqim. Tidak cukup hanya 1-2 hari kita berada di atas as-siratal mustaqim, kemudian setelahnya tidak, wa na'udzubillah, ini tidak ada manfaatnya. Yang terpenting adalah kita terus berada sabar, istiqamah, kokoh, tegar di atas as-siratul mustaqim. Semenjak kita mengetahui itu adalah as-siratul mustaqim sampai kita mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan di dalam tafsirnya tatkala menafsirkan ayat ihdinas siratal mustaqim ila akhirih, ucapan yang sangat bagus, yang sangat-sangat perlu untuk kita renungi dan kita tadabburi. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, laula ihtiyajuhu laylan wa naharan ila su'alil hidayah lama arsyadahu Allahu ila dalik. Seandainya bukan karena kebutuhan seorang hamba terhadap hidayah di setiap malam dan siang, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menunjuki, tidak akan membimbingkan kepada kita untuk kita terus meminta. Seandainya bukan karena kebutuhan kita kepada hidayah di setiap malam dan siang, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menuntun kita untuk terus mengucapkan doa ini. Fa innal 'abda muftaqirun fi kulli sa'atin wa halatin ila Allah. Seorang hamba itu memerlukan pada setiap waktu dan keadaannya kepada Allah Subhanahu wa taala fi tadbirihi 'alal hidayah. Dia perlu, dia butuh untuk Allah Subhanahu wa taala itu mengokohkan dia, mengistiqomahkan dia di atas hidayah. Wa rusuhihi fiha, dan dia butuh untuk dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berada di atas hidayah. Wa tabasurihi, dan terus bisa semakin paham, semakin mengerti terhadap makna daripada hidayah itu. Kemudian ini yang setelahnya yang perlu kita garis bawahi, wasdiyadihi minha wasdimrorihi alaiha. Dan seorang hamba itu dalam setiap keadaan, dalam setiap waktu, dia senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah memberikan kepada dia tambahan hidayah dan istimrar, yakni continue, untuk dijadikan dia itu continue, tetap istiqomah berada di atas hidayah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini berarti jawabannya. Kenapa kalau as-siratal mustaqim di sini sudah ditafsirkan dengan Islam dan kita telah mendapatkan Islam, kenapa kita terus diminta untuk berdoa ihdinash shiratal mustaqim? Karena kita itu butuh bimbingan Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah, untuk terus sabar, kokoh di atas hidayah-Nya sampai mati. Dan yang terpenting lagi pula adalah terkait dengan tambahan hidayah itu. Kita itu perlu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah terus menambahkan kadar hidayah yang ada pada hati-hati kita. Berarti kan hidayah itu perlu ditingkatkan, perlu dicari. Dijelaskan oleh para ulama yang namanya hidayah itu ada dua. Ada hidayatul taufik dan ada hidayatul irsyad. Hidayatul taufik adalah dijadikannya hati seorang hamba itu condong kepada kebenaran. Dan ini tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang Maha membolak-balikkan hati. Ya. Makanya kita berdoa ihdinash shiratal mustaqim, kita mohon supaya Allah Subhanahu wa taala terus mengarahkan hati-hati kita itu kepada kebenaran, kepada hidayah. Yang kedua adalah hidayatul irsyad wal bayan. Ya. Hidayatul irsyad wal bayan adalah seseorang mendapatkan hidayah melalui penjelasan-penjelasan yang dia dapatkan dari Al-Qur'an was Sunnah. Dan hidayah yang jenis kedua ini bisa diusahakan. Dan kedua hidayah itu saling berkaitan. Kalau seseorang menginginkan hidayatul taufik, dicondongkan hatinya kepada al-haq, dicondongkan hatinya kepada kebenaran, maka dia perlu untuk mencari hidayatul irsyad wal bayan. Dia perlu mencari hidayah melalui bimbingan-bimbingan Al-Qur'an was Sunnah. Berarti ikhwan fillah rahimakumullah, selain makna daripada ihdinash shiratal mustaqim, ya, maknanya adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikokohkan dimantapkan, ditegarkan di atas hidayah, makna selanjutnya adalah tatkala kita berdoa dengan ihdinash shiratal mustaqim, kita menyadarkan diri-diri kita untuk melakukan ikhtiar. Bagaimana caranya supaya saya mendapatkan as-shiratal mustaqim ini? Sama seperti halnya tatkala seorang berdoa, Allahumma rzuqni, ya Allah berikan rizki kepadaku. Ya Allah berikanlah kepadaku rizki berupa anak-anak. Ya Allah berikanlah kepadaku rizki berupa harta. Ya Allah berikan kepadaku kecukupan dalam maisha, dalam penghidupan. Dan tatkala seorang berdoa dengan doa ini, kan dia tidak lantas kemudian berpangku tangan. Ya Allah berikan rizki kepadaku, kemudian dia hanya duduk di rumahnya, tidak keluar dari rumahnya mencari maisha. Dia tidak bekerja dan seterusnya. Tatkala ditanya, kenapa? Karena saya sudah berdoa. Ini kan orang yang kurang dalam tawakalnya. Ya Allah berikanlah kepadaku rizki berupa anak-anak keturunan, tapi dia selalu membujang. Dia tidak mau menikah. Lantas seperti apa dia mau mendapatkan anak-anak? Doa memang bagian besar daripada ikhtiar seorang hamba. Itu akan menyempurnakan tawakalnya seorang hamba. Tapi bagaimana usaha yang diusahakan itu? Apa yang dia kerahkan untuk mendapatkan perkara yang dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu? Karena di dunia ini Allah jadikan ada sebab dan ada akibat. Kalau seseorang melaksanakan sebabnya, dia akan mendapatkan akibatnya. Kalau akibat yang dia inginkan adalah akibat yang baik, keberakhiran yang baik, maka sebab yang dia lakukan tentunya sebab yang baik. Itu pula sebaliknya. Nah, tatkala seorang hamba berdoa ihdinash shiratal mustaqim, maka fahamilah oleh kita semuanya, ayyuhal mu'minun, kita juga perlu untuk terus menggali, mengkaji dan mempelajari apa itu as-shiratal mustaqim. Karena kata para ahli tafsir, as-siratul mustaqim itu adalah Islam dan cabang-cabangnya. Cabang-cabang Islam ini apa saja? Rasul alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada umat manusia tauhid dan akidah. Bagaimana usaha kita untuk mengetahui akidah dan tauhid yang benar itu? Rasul alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada umat manusia tata cara ibadah. Ini termasuk daripada as-siratul mustaqim. Kemudian bagaimana usaha kita untuk bisa beribadah sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam? Berarti jawabannya adalah belajar. Mengkaji, mempelajari, mendalami cabang-cabang Islam, perkara-perkara yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam kepada para sahabatnya. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, intinya yang namanya hidayah itu perlu dicari. Kita perlu bergerak. Kita perlu berusaha. Bahkan terkadang kita perlu berkorban. Saya bawakan kisah dari seorang sahabat yang mulia, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang anak dari ahli ibadahnya orang-orang Majusi. Dan Salman Al-Farisi itu adalah nisbah kepada kata Faris. Faris itu Persia. Salman Al-Farisi, Salman orang Persia. Dan Persia masyhur di masa dahulu menjadi basis penyembahan api orang-orang Majusi. Dan Salman anaknya, ahli ibadahnya orang-orang Majusi. Sampai-sampai Salman dijadikan sebagai penjaga api di saat itu. Dalam sebuah kesempatan, ayahnya Salman Al-Farisi memerintahkan kepada dia, kepada Salman ini, untuk mengurusi kebun di suatu tempat. Kemudian Salman Al-Farisi, dia melewati sebuah gereja orang-orang Nasoro. Dia mendengar suara orang-orang Nasoro ini sedang sholat, sedang ibadah, sembahyang di gerejanya mereka. Kemudian Salman pun masuk melihat, ternyata apa yang dia dapati membuat dirinya takjub. Sampai Salman melihat mereka hingga matahari tenggelam. Setelah itu Salman pun bertanya kepada salah seorang dari Nasoro yang ada di sana, agama kalian ini asalnya dari mana? Agama kalian ini asalnya dari mana? Maka orang tadi mengatakan asalnya dari Syam, dari Damaskus. Setelahnya Salman ketahuan oleh ayahnya ternyata menghadiri gerejanya orang-orang Nasoro, kemudian ditekan di penjara istilahnya supaya tidak ketemu orang-orang. Namun takdir Allah Subhanahu wa taala, qadar Allah wa masyaa'an, Salman akhirnya dengan cerita yang panjang berhasil kabur dari tempat ayahnya menuju Damaskus, ke tempat asal daripada agama Nasrani itu muncul menurut apa yang dia dapatkan dari orang yang ada di gereja tadi. Tatkala sampai di Damaskus, Salman Al-Farisi tidak tinggal diam. Dia mencari siapa orang yang paling ahli ibadah di antara kalian, siapa yang orang yang paling berilmu. Orang-orang di Damaskus menunjukkan uskup pula. Dalam gereja disebutkan uskup. Jadi memang masyhur ini bahasa Arab juga uskup. Uskup pula. Maka Salman pun bergerak ke gereja itu, menyampaikan keinginannya, ingin belajar, ingin mendapatkan petunjuk seperti apa yang benar dalam ibadah itu. Karena dia meyakini penyembahan terhadap api itu batil. Salman Al-Farisi pun ikut bersama si uskup tersebut. Kemudian berjalan waktu, ternyata uskupnya orang rusak. Memerintahkan orang-orang buat sedekah, tapi ternyata hasil sedekahnya malah ditimbun. Alhasil hal itu dibongkar setelah kematian si uskup tadi oleh Salman kepada orang-orang yang akan menguburkan si uskup ini. Dan akhirnya si uskup tidak jadi untuk dikubur. Akhirnya dia malah disalib, kemudian dirajam. Setelahnya datang menggantikan si uskup ini posisinya seorang yang alim terhadap Injil dan orangnya baik. Salman mengikuti si uskup ini sampai meninggal. Dan tatkala meninggal, Salman apa? Meminta wasiat. Setelah kamu meninggal, kemana saya harus mengarah? Dengan siapa saya harus ikut? Kepada siapa saya harus belajar? Ini kan berarti mencari hidayah. Kata dia, orang-orang sekarang ini sudah banyak berubah-ubah ajarannya Nabi Isa, kecuali satu orang yang ada di Mosul, di Irak sana. Pergi kamu sana. Pergi ke Irak. Berjalan dari Damaskus ke Irak. Untuk apa? Mencari hidayah. Untuk belajar. Untuk mengerti as-siratul mustaqim itu yang mana. Di Mosul, dia bertemu dengan rohibnya, dengan ahli ibadahnya, kemudian tatkala meninggal juga bertanya dengan wasiat yang sama, kemana lagi saya harus mengarah setelah kamu meninggal ini? Diarahkan ke Nusayri, daerah yang ada di Turki. Sampai di sana juga sama, setelah meninggal kemudian diarahkan, dia minta wasiat lagi, saya setelah ini harus kemana? Terusnya mencari saya. Kamu harus ke Amuria. Amuria juga daerah Turki sana. Baik. Setelah meninggal, sebelumnya Salman juga bertanya dengan pertanyaan yang sama, setelah ini saya harus kemana lagi? Tapi menurut si rahib yang ada di Amuria itu, sudah tidak ada lagi orang yang sesuai dengan ajarannya Nabi Isa sekarang ini. Tapi kamu sudah berada di zamannya Nabi. Pergi ke tanah Arab, cari tempat hijrahnya di daerah yang terletak di antara dua gunung batu, yang di sana ada pohon-pohon kurma, Ciri-ciri nabinya adalah dia tidak memakan sedekah, tapi memakan hadiah, dan di antara dua punggungnya ada salah satu tanda nabi. Salman pun mencari cara. Bagaimana caranya supaya bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam? Berjalan ke Arab, kemudian ternyata ditipu, dia dijadikan sebagai budak. Ternyata hikmahnya, tuannya yang membeli dia ini yang menjadikan dia sebagai budak, ternyata mengarahnya ke Madinah. Di Madinah dengan berbagai macam cobaan-cobaan yang ada, akhirnya Salman menemukan Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah sekian perjalanan panjang, Salman mencari hidayah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, faedah yang bisa kita ambil dari sekian banyak faedah yang ada dalam kisah ini adalah yang namanya hidayah itu perlu dicari. Ilmu itu perlu untuk dicari. Tempatnya ilmu itu perlu untuk dicari dan dihadiri. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi yang namanya hidayah perlu untuk diusahakan, selain kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan kita selalu mengaminkan kan, amin. Setelah itu apa? Berusaha, cari cara, berupaya supaya saya paham shiratal mustaqim itu bagaimana. Caranya adalah belajar, menghadiri majelis-majelis ilmu, menghadiri kajian-kajian. Ikhwani fillah rahimakumullah, majelis ilmu itu adalah syiarnya kaum muslimin semenjak masa Nabi alaihi salatu wassalam dahulu. Kalau ada masjid, berarti ada pelaksanaan sholat-sholat, pelaksanaan sholat jamaah, ada pelaksanaan sholatul jumat, dan ada penyampaian ilmunya, ada majlis taklimnya. Ini sudah syiarnya kaum muslimin semenjak dahulu, semenjak masanya Nabi alaihi salatu wassalam. Kesempatan-kesempatan berkumpulnya beliau alaihi salatu wassalam dengan para sahabatnya selalu dimanfaatkan untuk mengkaji, mempelajari ilmu-ilmu yang ada, sehingga ahlu sunnati wal jamaah, orang-orang yang mengaku mengikuti sunnah dan mengikuti jamaah, mengikuti para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, syiarnya mereka adalah syiar yang disyiarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, yaitu menuntut ilmu, mengkaji ilmu, mempelajari ilmu. Banyak kisah yang kalau kita mendengarnya itu insya Allah akan menjadi penggugah jiwa, dan kita akan betul-betul sadar kalau yang namanya ilmu itu adalah sebuah kebutuhan. Makanya Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Yang namanya menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim, kewajiban, sebuah keharusan. Tidak ada seorang muslim pun melainkan wajib atasnya untuk belajar, wajib atasnya untuk menuntut ilmu, wajib atasnya untuk mempelajari ilmu. Ilmu yang mana? Ilmu yang wajib untuk dia amalkan dalam ibadah-ibadah wajibnya sehari-hari. Tatkala dia harus sholat lima waktu, maka dia harus mempelajari ilmunya supaya dia sholat sesuai dengan bimbingan Al-Quran wa Sunnah. Tatkala dia mau puasa juga sama. Tatkala puasa yang dia lakukanlah puasa yang wajib, maka dia juga harus melaksanakan puasanya sesuai dengan bimbingan Al-Quran wa Sunnah. tatkala dia mau berzakat, tatkala dia mau berhaji, tatkala dia mau bermuamalah, dia pelajari ilmunya supaya apa yang dia lakukan itu sesuai dengan Al-Qur'an wa Sunnah, sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini untuk diri-diri kita semuanya. Ini adalah pengingat untuk diri-diri kita semuanya. Bahwasanya majelis-majelis ilmu itu adalah sesuatu yang penting, yang harus kita perhatikan, yang harus kita hidupkan selama keadaan itu memungkinkan. Alhamdulillah. Kondisi tahun-tahun ini kita lewati dengan dilematis. Segala gangguan-gangguan dan cobaan-cobaan yang ada, musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita, membuat kita terhenti dari berbagai macam aktivitas, termasuk yang terakhir adalah aktivitas taklim. Qadarullah masyaallah. Ini semuanya tentunya ada hikmahnya. Dan yang paling besar diantaranya yang menjadi pelajaran buat kita, kita itu ternyata lemah. Kita sebagai manusia itu ternyata lemah. Lemah dalam banyak hal. Lemah fisiknya, lemah kesemangatannya, lemah ilmunya, semuanya. Kita adalah orang yang serba lemah. Maka janganlah engkau ridho dengan kelemahanmu itu, dan engkau tidak mau membuat dirimu itu yang lemah menjadi sedikit kuat. Engkau ridho dengan kebodohanmu, dan engkau tidak mau mengangkat dirimu sedikit, walaupun sedikit dari kebodohan itu menjadi ilmu, menjadi paham, menjadi mengerti. Maka bertolabul ilmilah, kajilah ilmu, pelajari ilmu. Manfaatnya adalah untuk diri-diri kita dan untuk keluarga kita. Dan kita harapkan ilmu yang kita pelajari bermanfaat dengan lingkup yang lebih luas. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ilmu adalah sesuatu yang diperjuangkan oleh para salaf kita, oleh para pendahulu kita, dari kalangan para sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in sampai imam-imam setelahnya. Ilmu adalah sesuatu yang penting. Ilmu adalah sesuatu yang berharga. Ilmu adalah sesuatu yang mulia, yang terus diperjuangkan oleh mereka para salaf. Mereka berusaha, mereka berupaya, bahkan terkadang berkorban untuk mendapatkan ilmu tersebut. Banyak kisah dalam masalah ini, diantaranya yang masyhur adalah kisahnya sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang dikenal di masanya, yang tinggal di Madinah. Pada suatu hari dia mendengar bahwasanya ada hadis yang disampaikan oleh sahabat yang lain yang bernama Abdullah bin Unais yang berada di Damaskus di Syam. Tapi Jabir bin Abdullah ingin mendengar hadis itu langsung dari Abdullah bin Unaisnya. Tapi posisinya jauh. Jabir bin Abdullah di Madinah, Abdullah bin Unais ada di Damaskus. Bagaimana? Maka Jabir bin Abdullah demi mendengarkan satu hadis itu, demi mendapatkan satu ilmu itu, maka dia pun menjual apa yang dia miliki dan dia belikan dengan hasil penjualannya itu satu ekor unta. Kemudian dia naiki, dia tunggangi untanya itu selama satu bulan perjalanan dari Madinah ke Damaskus, dan sampai Damaskus dia pun bertemu dengan Abdullah bin Unais, dan setelah mendapatkan hadis tersebut langsung dari Abdullah bin Unais, dia langsung berpaling pergi ke Madinah. harta dikorbankan, waktu dikorbankan, tenaga dikorbankan. Tidak akan mau Jabir bin Abdullah mengorbankan perkara-perkara penting ini kecuali karena memang sesuatu yang ingin didapatkan itu jauh lebih penting dari apa yang dikorbankan. Orang mau berkorban kambing, dia tahu bahwasanya pahala dari kurban kambing ini lebih berharga daripada harta kambingnya, makanya dia korbankan kambing itu. Nah, kalau Jabir bin Abdullah dia mau berkorban harta, dia mau berkorban tenaga, dia mau berkorban waktu untuk sebuah hadis, ini menunjukkan di sisi beliau hadis ini sangat-sangat istimewa, lebih istimewa daripada waktu, lebih istimewa daripada harta, lebih istimewa daripada tenaga. Ayuhal mu'minun, inilah para salaf kita, inilah para pendahulu kita. Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau juga memiliki kisah talabul ilmi yang sangat-sangat masyhur. Di antaranya adalah beliau berjalan bolak-balik Baghdad ke Mekkah untuk perjalanan haji sebanyak lima kali. Dan tiga kalinya itu memang beliau niatkan untuk bertemu dengan ulama-ulama yang berada di penjuru dunia, berkumpul di Mekah untuk berhaji. Jadi haji itu digunakan momen kesempatan untuk bertemu ulama oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Lima kali bolak-balik ke Mekah dari Baghdad. Untuk apa? Untuk berhaji dan untuk bertemu dengan para ulama dan mengambil ilmu dari mereka. Di perjalanan terakhirnya Imam Ahmad rahimahullah, beliau melakukan perjalanan dari Baghdad, Irak, ke Son'a, yaitu ke Yaman, untuk bertemu salah seorang ulama yang bernama Abu Razak As-Son'ani rahimahullah. Berjalan kaki dengan bekal seadanya, menghabiskan waktu perjalanan yang luar biasa, menghabiskan tenaga yang tentunya tidak sedikit, menghabiskan perbekalan yang juga tidak sedikit. Mau mengorbankan hal-hal di atas untuk mendapatkan ilmu dari seorang alim yang ada di Son'a, hingga Allah subhanahu wa ta'ala pun angkat derajat beliau dengan ilmu yang istimewa yang terus beliau kejar, yang terus beliau cari sepanjang hidup beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah. Al-Imam Baqi bin Mahdad juga punya kisah yang luar biasa. Al-Imam Baqi bin Mahlad ini adalah salah seorang ulama yang berasal dari negara Andalus. Andalus itu kalau sekarang daerah-daerah Spanyol. Dulu Spanyol itu menjadi basis ilmu luar biasa. Dulu ahli tafsir, ahli bahasa, ahli fikih itu banyak keluar dari Spanyol. Di antaranya adalah Al-Imam Baqi bin Mahlad, penulis kitab hadis terpanjang, itu berasal dari Eropa, berasal dari Spanyol. Salah seorang ulama yang menjadi rujukan mazhab Maliki juga dari Andalus, Ibn Abdul Bar, dari Spanyol. Jadi dulu Spanyol memang menjadi pusat ilmu dahulu. Nah, Baqi bin Mahlad ini pernah berjalan ke Baghdad untuk mendapatkan hadis, mendengarkan hadis dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Perjalanan beliau tempuh dan hingga akhirnya tatkala beliau ada di Baghdad, ternyata Imam Ahmad sedang dilarang untuk menyampaikan hadis di halayak ramai. Karena di saat itu pemerintahnya pemerintah yang condong kepada ahlul bid'ah. Jadi Imam Ahmad dicegah untuk menyampaikan hadis. Tapi Al-Imam Baqi bin Mahlad tidak putus asa. Dia pun mendatangi Imam Ahmad, wahai Imam, saya berasal dari barat. Saya berasal dari Andalus. Saya datang ke sini buat mencari hadis darimu, tapi kamu malah terlarang untuk menyampaikan hadis. Maka Imam Ahmad rahimahullah pun memberikan solusi, wahai anakku, datanglah setiap hari kamu dengan baju pengemis, datanglah ke rumahku, mintalah kepadaku, mengemislah kepadaku, bahannya seperti itu, saya akan berikan kepadamu satu buah roti dan ada satu buah hadis saya kasih kepadamu. Dan mau. Jadi Imam Bakr bin Mahdad pun setiap hari mendatangi, mengetuk rumahnya Imam Ahmad dengan baju yang compang-camping, dengan baju pengemis. Setiap hari ke rumah Imam Ahmad, dan oleh Imam Ahmad dikasih sebuah roti, kemudian disampaikan kepadanya satu hadis, terkadang dua hadis. Dan itu bertahan berapa lama? Kira-kira berapa hari atau berapa bulan? Bertahun-tahun. Sampai Bakr bin Makhlad mendapatkan hadis yang banyak dari Imam Ahmad di masa beliau tidak boleh menyampaikan hadis di khalayak ramai. Dengan metode seperti tadi. Sabar, pakai baju pengemis, pakai baju compang-camping. Ikhwan fillah rahimahumullah. Artinya apa? Berkorban. Para ulama ini mau berkorban untuk mendapatkan ilmu. Kenapa? Ilmu itu adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang berharga. Sampai-sampai harga diri mereka, mereka jatuhkan demi ilmu. Mau untuk berpakaian dengan pakaian compang-camping demi dapat hati. Hasilnya apa? Al-Imam Bakr bin Mahlad menjadi penulis kitab hadis terpanjang sepanjang masa. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apalagi alhamdulillah materi yang akan kita kaji di masjid ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kelancaran, adalah materi-materi yang penting buat kita ketahui, penting untuk kita pelajari. Tafsir Al-Qur'an dan mengenal karakteristik Rasul alaihi salatu wasallam. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan orang-orang musyrikin. Qad kanat ayati tutla alaikum fa kuntum ala aqabikum tanqisun. Dan sungguh ayat-ayatku telah dibacakan kepada kalian. Akan tetapi kalian ternyata mundur ke belakang. Kalian tidak mau menerimanya. Mustakbirina bihi samiran tahjurun. Kalian sombong dan terus menjelek-jelekkan apa yang dibacakan kepada kalian dari ayat-ayat ini di setiap malam. Kalian selalu sombong dan mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di setiap malam. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, afalam yadabbarul qaul? Tidakkah mereka mau mentadaburi Al-Qur'an? Tidakkah mereka mau mentadaburi Al-Qur'an? Amlam ya'ti aba'ahumul awwalin? Atau karena yang datang kepada mereka ini adalah sesuatu yang tidak datang kepada nenek moyang mereka? Amlam ya'rifu rasulahum? Atau karena mereka tidak mengenal Rasul yang diutus kepada mereka? Fahum lahu mungkirun, sehingga mereka mengingkari Rasul ini. Dari ayat-ayat ini, ikhwan fillah rahimakumullah, para ulama menyebutkan sebab kesombongan yang ada pada hati-hati orang-orang musyrikin, sehingga mereka tidak mau menerima al-haq, tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Ini ada dua. Yang satu, tidak mau mentadaburi Al-Quran. Dan dengan pelajaran tafsir, insya Allah kita berupaya untuk mentadaburi ayat-ayat yang ada. Kita bahas kata per kata, kita bahas faidah-faidahnya, kita bahas pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dan petik dari ayat-ayat yang sedang kita bahas tafsirnya. Ini termasuk upaya kita mentadaburi Al-Qur'an. supaya terhindar dari salah satu sebab yang menyebabkan orang-orang musyrikin tidak mau menerima al-haq yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Ya. Yang kedua, orang-orang musyrikin mereka tidak mau menerima al-haq yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam adalah karena kurangnya pengetahuan mereka terhadap diri Rasulullah alaihi salatu wasalam. Mereka tidak mengetahui karakteristik akhlak yang ada pada Rasulullah alaihi salatu wasalam sehingga mereka menolak. Dan dengan mempelajari syama'il an-nabi alaihi salatu wasalam, karakteristik nabi alaihi salatu wasalam, maka kita berupaya untuk menghilangkan penyebab yang kedua ini yang menjadikan orang-orang musyrikin tidak mau menerima kebenaran. Biiznillah, ini ikhtiar kita. Dengan mempelajari tafsir dan dengan mempelajari karakteristik Rasul alaihi salatu wassalam, semoga kita semakin dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada as-siratul mustaqim karena kita berusaha. Setelah kita berdoa, kita berusaha. Setelah kita mengatakan ihdina siratal mustaqim, kita berupaya untuk mempelajari apa siratal mustaqim, Al-Quran yang kita tadaburi dan Rasul alaihi salatu wassalam sang pembawa sunnah, sang pembawa bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala, kita pelajari karakteristiknya supaya kita lebih menerima dan lebih mencintai beliau dan apa yang beliau bawa sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hadza wa nas'alullah al-istiqamah. Jadi dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keistiqomahan, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala kekokohan untuk terus kita berada di atas as-siratul mustaqim, dengan terus menerusnya kita berada di atas jalan thalabul ilmi, kita tidak bosan, kita tidak hilang semangat untuk terus menghadiri majlis-majlis ilmu, menghadiri kajian-kajian ilmu. Barakallahu fiikum. Belum. Sekarang baru jam? 5. Lebih 5, baik. Ada satu hal lagi yang mau saya sampaikan. Ikhwani fillah rahimakumullah, jadi tadi terkait dengan hidayah itu perlu dijemput. Hidayah itu perlu dicari. Sebagaimana Salman Al-Farisi, dia mencari hidayah. Dan sebagaimana para ulama, mereka terus mengejar ilmu dari manapun ilmu itu berasal. Dimanapun ilmu itu berada, mereka kejar tempat tersebut untuk mereka mendalami pengetahuan mereka terhadap as-siratul mustaqim. Selanjutnya, terkadang hidayah itu perlu dipaksakan. Terkadang barakallahu fikum, hidayah itu harus diperdengarkan. Meskipun orang yang kita harapkan dia mendapatkan hidayah itu tidak mau mendengar. Maksudnya begini. Terkadang barakallahu fikum, kalau ada orang yang berada di bawah kendali kita, di bawah kepemimpinan kita, anak kita, istri kita, atau siapapun itu yang berada di bawah tanggung jawab kita, tatkala mereka belum mendapatkan hidayah dan tidak mau mencari hidayah itu, terkadang hidayah itu perlu untuk dipaksakan. Apa dalilnya? Baik. Kisah yang disebutkan terkait dengan Islamnya Sumamah ibn Uthalah. Sumamah ibn Uthalah adalah seorang pemuka musyrikin yang berada di daerah Najd. Najd itu daerah Riyadh sekarang, ibu kota Saudi Arabia. Pada suatu ketika, Rasul alaihi salatu wassalam mengutus pasukan berkuda, dan pasukan berkuda ini berhasil menangkap si Sumamah bin Uthalah ini. Seorang yang sangat benci kepada Rasul alaihi salatu wassalam, seorang yang sangat tidak suka kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Dibawalah Sumamah ini ke Madinah. Dan di Madinah diikat oleh Rasul alaihi salatu wassalam di salah satu tiang masjid. Tujuannya apa? Nanti akan kita ketahui apa tujuannya sebenarnya. Rasul alaihi salatu wassalam mengikat Umamah di masjid. Tatkala Umamah datang, Rasul alaihi salatu wassalam pun menghampirinya. Wahai Umamah, bagaimana keadaanmu sekarang? Maka Umamah mengatakan, dalam keadaan baik. Kalau kamu membunuhku, aku ini orang yang punya dendam. Jadi kamu akan diserang oleh kaumku. Kalau kamu bebaskan saya orangnya suka berterima kasih. Tapi kalau kamu minta harta, minta sebanyak apapun kamu kasih. Ya, dengan sombongnya seperti itu. Kemudian Umamah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Besok lusanya lagi, setelah berapa hari diikat di masjid itu, setelah dua hari diikat ke masjid, di masjid Rasulullah SAW kembali mendatangi. Bagaimana keadaanmu ya Umamah? Sebagaimana yang saya katakan kemarin, kalau kamu bunuh saya orang yang punya dendam. Kalau kamu bebaskan, saya orangnya suka berterima kasih. Tapi kalau kamu minta harta, minta, saya kasih semuanya. Saya kasih semua yang kamu ingin. Rasulullah SAW kembali pergi lagi. Di besok lusanya lagi, setelah 4 hari diikat di masjid, itu mama kembali didatangi oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kondisimu? Dan itu mama mengatakan, tetap sama. Kalau kamu bunuh saya, kamu didenda. Kalau kamu bebaskan, saya berterima kasih. Minta harta, saya kasih. Setelah itu, Rasulullah SAW mengatakan, atlifi Umamah. Bebaskan sudah Umamahnya, bebaskan. Dan setelah dibebaskan Umamah, bukan justru malah menyerang Rasulullah SAW atau melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan ketidaksukaannya kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Justru Umamah itu malah menuju ke sumur yang ada di dekat masjid, kemudian mandi, kemudian masuk lagi ke masjid dan mengatakan, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia masuk Islam. Setelah sekian hari diikat di masjid, melihat bagaimana perlakuan Rasul alaihi salatu wassalam kepadanya, melihat bagaimana muamalahnya Rasul alaihi salatu wassalam kepadanya, melihat bagaimana beliau bermajlis dengan para sahabatnya, mendengar apa yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam di masjid, mendengar bacaan Al-Quran, mendengar nasihat-nasihat dan mau'idhoh dari Rasul alaihi salatu wassalam. Kan ini berarti dipaksa untuk mendengar. Dipaksakan. Kenapa dipaksa ya? Karena yang namanya tawanan itu kan berada di bawah kekuasaannya orang yang menawan. Jadi berhak saja untuk memaksa. Dengan ini, akhirnya dia pun terbuka. Yang tadinya tidak mengetahui bagaimana sifat Rasul alaihi salatu wassalam, ternyata setelah mengetahui itu, dia justru malah berbalik arah, mau masuk ke dalam Islam, sampai-sampai dia mengatakan, Wallahi ma kana ala wajhil ardi abghadha ilayya min wajhik, faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuhi ilayya. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di muka bumi ini satu wajah pun yang lebih aku benci dibandingkan wajahmu. Tapi sekarang wajahmu menjadi wajah yang paling aku cintai. Setelah dipaksakan untuk mendengar hidayah. Ya. Kemudian, Wallahi ma kana min dinin abghadha ilayya min dinik fa asbaha dinuka ahabba dini kullihi ilayya. Dan demi Allah, tidak ada satu agama pun di muka bumi ini yang lebih saya benci dibandingkan agamamu. Tapi sekarang agamamu menjadi agama yang paling saya sukai. Agama yang paling saya cintai. Ikhwani fillah rahimakumullah, semua ini diucapkan oleh Umamah setelah melihat bagaimana karakteristiknya Rasulullah alaihi salatu wassalam. setelah mendengar Al-Quran yang dibaca oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam sholat-sholat beliau, setelah mendengar nasihat-nasihat Rasul alaihi salatu wassalam kepada para sahabatnya, dan setelah melihat bagaimana perlakuan Rasul alaihi salatu wassalam kepada dirinya sebagai tawanan, ternyata tidak seperti yang saya duga. Setelah melihat, setelah dipaksa untuk mendengar, setelah dipaksa untuk melihat, setelah dipaksa untuk belajar, hidayah itu pun masuk. Dan ini termasuk bagian daripada upaya dan usaha kita untuk kita menghadirkan hidayah kepada orang-orang yang kita cintai, dari keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi intinya, kalau yang namanya hidayah atau taufik itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Disadarkannya hati menuju kebenaran itu memang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Tapi yang namanya hidayah atau irsyad wal bayan itu bisa dicari. Bahkan kita kalau menjadi pemimpin bisa memaksakan orang supaya dia semakin mengerti terhadap hidayah itu seperti apa hakikatnya. Maka mari semangat belajar, semangat mengkaji ilmu, semangat menghadiri majelis-majelis ilmu. Semoga ini menjadi bagian daripada jihad kita, termasuk bagian daripada bentuk kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Intasyurullah yang syurkum wa yutabbit aqdamakum. Apabila kalian menolong Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian dan Allah akan kokohkan kaki-kaki kalian. Kata para ulama, menolong Allah ai adalah menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajarinya, mengkajinya dan mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin mukadimah yang saya sampaikan di pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk jemaah sekalian, dan menjadi pengingat terutama untuk saya pribadi dan juga untuk antum semuanya. Wallahu jami' bima yuhibbu wa yardha. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanallahi wa rabbana wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Macam mana?